وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني طلبة رحمني ورحمكم الله, دخلنا في باب الجوار أو باب أحكام الجوار وهو باب يتكلم في أحكام ما يتعلق بين حقوق الجوار الجار لجاره الجار لجاره بينها أو بينهم حقوق وواجبات. طيب, فهذا الباب يتكلم عن هذا, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan bertetangga. Berarti akan membahas hak-hak tetangga, kewajiban-kewajiban tetangga dan seterusnya. Al-ma'na al-ijmali min hadzal hadits alladhi takallamna bil ams wa huwa hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. Jangan sekali-kali seorang tetangga melarang tetangganya untuk menanam kayu di tembok tetangganya. Barakallahu fikum. Disebutkan dengan kalimat gharaza. Yang saya terjemahkan tadi menanam. Baik. Mengapa? Karena biasanya bukan hanya diletakkan di atasnya kayu tersebut, tidak hanya ditaruh di atas tembok, kadang-kadang malah ditanam, dilubangin temboknya, ditanam kayunya. Kesana. Baik. Nah. Tetapi tentunya tanggung jawab bagi yang menanam kayunya untuk memperbaiki kembali seperti semula. Ala kulli hal, takallamna fi ma'ani al-kalimat. Kita sudah membahas makna-makna الكلمات. بقي معنا المعنى الإجمالي. بقي معنا المعنى الإجمالي. قال رحمه الله: للجار على جاره حقوق تجب مراعاتها. Tetangga memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus ditegakkan dan diperhatikan oleh masing-masing tetangga. Kenapa kalimatnya hukuk, saya terjemahkan kewajiban? Karena hakun, kalimat hak tergantung kata sambungnya. Kalau hakun ala fulan artinya wajib. Kalau hakun li fulan artinya hak. Hakmu ini, kewajibanmu ini. Hakun alaik itu kewajiban. Hakun laka adalah hakmu. Baik. Wa huna lil jari ala jari. Tetangga ala berarti hukuk di sini kewajiban. Tetangga terhadap tetangga lainnya ada kewajiban-kewajiban yang tajib mura'atuha, yang harus diperhatikan. Faqad hasta an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala silatil jar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan untuk memperbaiki hubungan tetangga, memperbaiki hubungan antara tetangga. Wa dzakara anna Jibril ma zala yusihi bihi hatta dhanna annahu sayurithuhu min jarih. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, bahwa Jibril terus mewasiatkan kepadaku tentang tetangga, tetangga, tetangga, hingga aku menduga bahwa tetangga akan menerima warisan saking dekatnya. Li'azmi haqqihi, karena besarnya hak tetangga. Wa wajib birrihi, dan karena kewajiban untuk bersikap baik kepada tetangga, sampai menduga bahwa tetangga akan menerima warisan. Falihadza tajib bainahumul isyrah alhasanah. Oleh karena itu harus menjaga hubungan yang baik, pergaulan yang baik dengan tetangga. Itu isyratul hasanah, pergaulan yang baik. Wasiratil hamidah, dan bersikap dengan sikap yang terpuji terhadap tetangga. Wa mura'at huquqil jirah, dan juga memperhatikan hak-hak tetangga. Sekarang karena tidak pakai ala, maka diterjemahkan hak. Jadi hak kadang diterjemahkan kewajiban kalau pakai ala. Kalau tidak pakai ala, apakah pakai lam ataupun tanpa lam, hakku, haki, hada haki, maksudnya adalah hak. Baik. Bagaimana maksud di sini? Barakallahu fiikum. Mura'at huquqil jirah, memperhatikan hak-hak tetangga dan hak-hak bertetangga. Wa an yakuffa ba'duhum an ba'd asy-syarril qawli wal fi'li. Hendaklah seseorang menjaga, sebagian mereka hendaklah menjaga pada sebagian yang lain, jangan menimpakan kejelekan-kejelekan, gangguan-gangguan, apakah yang sifatnya qawli atau fi'li, apakah yang sifatnya qawli atau sauti atau fi'li atau apa lagi. Sebab kalau qawli dari ucapan, ucapan jelek, ucapan sumpah serapah, mencaci maki dan sebagainya. Kalau sauti, kamu mengeraskan suara di rumahmu. Yang halal saja kalau kamu keraskan sampai mengganggu tetangga, tidak boleh. Apalagi yang haram. Yang halal misalnya kamu nyetel ceramah, kajian dan sebagainya. Kalau terlalu keras mengganggu tetangga, karena tetangganya memiliki bayi yang baru tidur, la yajuz. tidak diperbolehkan. Baik, apalagi dengan yang haram, yaitu dengan musik-musik, dengan nyanyian-nyanyian musik yang keras. Nabi sudah mengharamkannya dalam hadis-hadis yang sahih. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Rahul Bukhari. Imam Bukhari walaupun meriwayatkan secara muallaq, tetapi beliau menyebutkan sanadnya di dalam kitab lainnya, membawakan hadis yang sahih. Niscaya pada umatku akan ada kaum-kaum yang menghalalkan hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Hira zina. Niscaya dari umatku ada yang berani-berani menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr, menghalalkan ma'azif. Mahiyal ma'azif? Al-ma'azif hiya alatul mausiqa. Dia alat-alat musik. Disebutkan seruling diantaranya, disebutkan diantaranya berbagai macam alat-alat musik. Fahadha barakallahu fikum, kata para ulama, yang dipetik atau yang dipukul atau yang ditiup termasuk ma'azif. Alat musik yang dipetik, gitar dan sejenisnya. Alat musik yang ditiup, seruling, trompet, harmonika dan sejenisnya. Yang dipukul, drum. Apalagi duf, dikecualikan ketika nikah dan ketika perang atau hari raya. Selebihnya tidak diperbolehkan. Atau yang lainnya yang dipukul. Barakallahu fikum. Hadhihi hiya al-ma'azif. Kalau dikatakan yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif, dikatakan yastahil, menghalalkan, berarti asalnya haram. Sahih? Nah, kalau dikatakan yastahillu, menghalalkan, berarti asalnya haram. Itu sudah sangat jelas dalilnya. Walhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kalau kita setel perkara haram ini dengan keras, tetangganya terganggu? Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu termasuk melanggar husnul israh bainal jiwar, melanggar akhlak dalam bertetangga, melanggar bagusnya pergaulan dalam bertetangga. Adapun fi'li adalah dengan engkau berbuat jelek, merusak rumahnya, merusak atapnya dengan lemparan batu atau dengan segala macam yang lain. Disebutkan fala yu'minu billahi ta'ala man ya'man jaruhu bawa'iqahu. Maka tidak beriman seseorang kepada Allah kalau tetangganya tidak aman dari gangguannya. Tidak beriman seseorang kalau tetangganya tidak aman daripadanya. Ini juga dari hadis. Ini juga dari hadis. Rasulullah SAW mengucapkan kalimat wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sampai para sahabat bertanya, karena saking takutnya, man ya Rasulullah, siapa yang demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman? Dijawab, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang menyebabkan tetangganya tidak aman dari gangguannya. Baik. Ikhwan ibnina a'azakumullah. Ada hadis lain disebutkan, atau bukan disebutkan, diisyaratkan oleh musannif, sehingga kewajiban kalian, PR buat kalian, sebutkan hadis yang pertama, sebutkan hadis yang kedua. Hadis yang pertama tentang Jibril yang terus mewasiatkan kepadaku tentang tetangga, hingga aku menduga bahwasanya tetangga itu akan mewarisi. Sampai menduga demikian. Padahal tentunya tidak. Yang kedua hadis, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Man ya Rasulullah? Qala man kana jaruhu أو من لا يأمن جاره بوائقه. Yang ketiga, kalian bawakan hadis. Kalian catat juga hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Lengkap dengan takhrijnya. Lengkap dengan sahabatnya. Siapa sahabatnya dan siapa yang mengeluarkannya dalam kitab-kitab mereka. Berapa hadis? 3 hadis. Uktubuha. Barakallahu fikum. Wa min husnil jiwar, termasuk baiknya bertetangga adalah mura'at huquqihi, adalah memperhatikan hak-hak tetangga. An yabdula ba'dahum li ba'd, termasuk hak-hak tetangga, termasuk baiknya bergaul dengan tetangga adalah yabdul ba'dahum li ba'd, sebagian mereka saling memberi pada sebagian yang lain. Kalau masak baunya tercium ke tetangga, kasihan mereka hanya mencium baunya, tidak merasakan masakannya. Kirim. Assalamualaikum. Ini dari Umi. Kirimkan tetangga. Demikian pula sebaliknya dari tetangga kepadanya. Itu yabzul ba'duhum li ba'd. Saling memberi. Al-manafi' allati la ta'ud 'alaihim bid-darar al-kabir ma'a naf'iha lil-jar. Juga memberikan bukan hanya dalam bentuk kiriman-kiriman, tetapi memberikan manafi', memberikan manfaat yang tidak kembali kepada mereka dengan madarat-madarat, artinya tidak merugikan. Manfaat bagi tetangga dan tidak merugikan kita. Apa salahnya? Pak, mohon saya masang paku ya di sini di temboknya. Oh ya, silakan. Itu kebaikan bertetangga. Mengapa? Apa ruginya tembok kita kalau dipaku dari sana? Gak ada rugi apa-apa. Kecuali kalau pakunya sebesar ini, temboknya retak. Enggak, paku biasa. Taib. Ini manafi' namanya. La ta'udu ilaihim bid-darar. Tidak memberikan manfaat apa-apa, termasuk meletakkan khasyabah, memasang khasyabah. Hala ma'naf'iha lil jar, bersama manfaat untuk tetangga, tidak memberi manfaat pada kita. Ya silahkan saja, itu saling bantu membantu. Jangan mempersulit. Jangan sentuh tembokku sedikit pun. Aduh. Hidup bertetangga seperti itu susah. Bagaimana kalau mereka menanam pohon, pohonnya merambat di temboknya? Marah lagi. Tidak boleh. Jangan sentuh tembok saya walaupun dengan pohon. Cabut itu pohon. Nanti ketika mereka membalas kamu, kamu akan susah. Itu adalah perkara-perkara yang tidak merugikan kamu. Kecuali kalau pohonnya merambat sampai masuk ke jendelanya, masuk ke rumahnya, nah itu baru suatu mabarat yang tidak boleh kita mengganggu tetangga. Tidak boleh mengganggu tetangga. Karena kalimatnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarahu. Kalimat yu'di dari kata adza. Dan adza bisa macam-macam. Bisa dengan gangguan mulutmu, bisa gangguan musikmu, bisa gangguan suara yang keras, bising, rame, bisa gangguan pohonmu yang merambat kemana-mana, bisa gangguan segala macam. Sehingga kalaupun menanam kayu atau memasang paku dan seterusnya, kalau tidak membuat madarat tetangga, tidak mengapa. Dan izinkanlah. Tetapi kalau mengganggu tetangga, melanggar hadis tadi. Taib. Kun wasatan. Jadilah tengah-tengah. Wa min dhalika an yuridul jar, an yuridal jar an yad'a khashabatan fi jidari jarih. Di antaranya, kalau tetangga tersebut ingin meletakkan kayunya di tembok tetangganya, kata Nabi, jangan dilarang. La yamna'anna jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidari. Jangan sekali-kali tetangga melarang tetangganya untuk meletakkan kayu di temboknya. Apa catatannya tadi? La ya'udu bid-darar. La ya'udu bid-darar. Kalau tidak memberikan mudarat. Sudah kita contohkan kemarin, kalau kayu yang terlalu besar, temboknya retak, enggak kuat. Ini enggak boleh. Maka tetangga tadi boleh melarangnya dengan kalimat yang sopan, maaf Pak. Kalau kayu sebesar ini, tembok saya hancur. Tetapi kalau tidak memberikan mudarat, hanya kayu usuk yang kecil. Betul ya, usuk ya. Kalau dolong kan yang besar, di tengah. Kalau yang kesininya, usuk. Yang kesininya, rain. Masing-masing punya nama. Yang paling gede di atas, yang dolong. Nanti yang kesininya, beginilah kurang lebih. Ini usuknya. Setelah usuk, di sini ada yang lebih kecil lagi untuk menyangkutkan gentengnya. Itu namanya reng. Kecil. Ini kecil. Ini kecil. Ini tetangga. Maka ini masuk ke sini, dipatok di tembok tetangga. Tidak ada masalah. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kita. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ حَاجَةٌ لِصَاحِبِ الْخَشَبِ وَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْجِدَارِ ضَرَرٌ مِنْ وَضْعِ الْخَشَبِ فَيَجِبْ عَلَى صَاحِبِ الْجِدَارِ أَنْ يَأْذَنْ لَهُ فِي هَذَا الْإِنْتِفَاعِ. Kalau tidak ada di sana hajah bagi sahibil khashab, sama dengan fathah, bukan dengan dhamma, bukan kemudian, tetapi maknanya hunaka. Fa in lam yakun thamma hajatan li sahibil khashab, ay bima'na fa in lam yakun hunaka hajah li sahibil khashab wa laysa li sahibil jidar darar, dan pemilik jidar juga tidak ada madarat untuk meletakkan kayu tersebut, maka yajib ala sahibil jidari an ya'dan, maka wajib bagi pemilik tembok tadi untuk mengizinkan, memberikan manfaat untuk saudaranya, tetangganya. Alladhi laysa alaihi minhu darar, yang dia tidak mendapatkan madarat apa-apa. Mahajati jari ilaihi, bersama kebutuhan atau bersama hajat tetangganya terhadapnya. Yujbiruhul hakim ala dhalika illam ya'dan, bahkan hakim boleh memaksa kalau mereka tidak mengizinkan. Bahkan hakim boleh memaksa. Ini rumah tetangga. Kemudian ini rumah sebelahnya. Kemudian memasang kayunya di atas temboknya dia. Kemudian dilarang. Kalau dia lapor ke hakim, hakim boleh memaksa. Mengapa? Karena ada dalil. La yamna'anna jarun jarahu. Jangan sekali-kali tetangga melarang tetangganya untuk meletakkan kayunya. Apa syaratnya tadi? Illam yadurru bil jidar. Illam yadurru bil jar. Kalau tidak mengganggu tetangga, kalau tidak mengganggu temboknya, tidak merusak temboknya. Kalau merusak temboknya, tentunya boleh dilarang. Kalau merugikan tetangganya, boleh dilarang. Temboknya gak rusak, Masya Allah. Temboknya kuat, gak rusak. Kayunya juga kecil. Tapi air tadi turun ke sini, kemudian masuk ke rumahnya. Ya gak boleh. Itu jelas merugikan. Barakallahu fikum. Idan asyartu mahuwa. La ya'udu lil jari bid-darar, tidak kembali kepada tetangga itu kerugian-kerugian. Fa in kana thamma dararun, kalau di sana ada darar, au laisa hunaka hajah, atau tidak ada hajat. Fa ad-dararu la yuzal bid-darar, kalau ada darar dan di sana enggak ada hajat, فَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرُ, maka madarat tidak bisa dihilangkan dengan mudarat. Baik, itu kaidah. Ad-darar la yuzal, la yuzal bid-darar. Kaidah fiqhiyah, kaidah min qawaid fiqhiyah. Ad-darar la tuzalu bid-darar. Madarat tidak bisa dihilangkan dengan madarat. Kalau saya tidak pasang kayu, saya rugi. Saya akan begini, akan begini, akan begini. Iya, tapi kalau kau pasang kayu, hancur rumah saya. Dari madarat ke madarat. Masa menghilangkan madaratmu dengan menjadikan madarat saya? Tidak bisa. Ad-darar la yuzalu bid-darar. Kaidah pertamanya apa? Sudah belajar kan kaid? Ad-darar yuzal. Darar harus dihilangkan. La darar wa la darar. Tetapi la yuzal bi darar akhar. Tidak boleh madarat dihilangkan dengan madarat lagi. Baik. Sehingga itu adalah resikomu sendiri. Ini tidak bisa. Karena kalau dipaksa akan membuat madarat pada saya. Nah. Syarat kedua. Kalau ada hajah. In kana sama hajatun. Kalau di sana ada hajat. Kalau gak ada hajat, ngapain? Saya mau naruh kayu ya di tembokmu. Oh, gak boleh dilarang naruh kayu. Oh iya, taruh, peruk. Bukan mau bikin genteng atau enggak. Saya mau taruh ya di gentengmu, peruk, kayu kedua. Saya mau taruh ya di tembokmu, peruk, taruh ketiga, keempat, kelima. Loh, rumah saya dijadikan tempat kayu. Apa hajatnya? Enggak ada hajat apa-apa. Cuma nyimpen rongsokan di rumah tetangga atau di tembok tetangga. Fahadha la yajuz. Limadha? La yakunu lahu hajah. Tidak ada baginya hajat. Kalau enggak ada hajat, tidak boleh. Tapi kalau ada hajat, syarat kedua. La yadur. Tidak membuat mabarrat. Qala rahimahullah wal aslu fi haqqil muslim al mana', hukum asalnya antara muslim dengan muslim lainnya adalah tidak saling mengambil hak orang lain. Bahasa kaidahnya adalah al aslu fi haqqil muslim al mana'. Hukum asalnya tidak boleh. Gak boleh mengambil barangnya, gak boleh menyimpan barangnya, gak boleh mengganggu, gak boleh meletakkan di temboknya, gak boleh, semuanya gak boleh. Asalnya. Walidah fa'inna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, oleh karena itu, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, lama alima muradul musyari'il a'zam min hadihi sunnah al-akidah, ketika Abu Hurairah mengetahui yang dimaukan oleh syariat ini yang sangat besar ini dari sunnah yang tegas ini, istankara minhum i'raduhum 'anil 'amali biha, maka beliau mengingkari orang-orang yang berpaling dari sunnah ini. Tembok-tembok saya, rumah-rumah saya, terserah dong. Kalau saya mengizinkan, boleh. Kalau saya tidak mengizinkan, jangan. Al-afal. Al-mana. Itu punya saya. Ya. Iya. Kalian berpaling dari ini, silakan itu hak kalian. Tetapi Rasulullah SAW melarang kalian untuk melarang. La yamna'anna. Jangan kalian melarang. Emang hukum asalnya punyamu, ya hakmu. Ini punya saya, kitab saya, ya hak saya. Mau mengizinkan orang lain menulis di sini atau melarang orang lain untuk menulis di sini, terserah saya. Saya yang punya. Demikian pula rumah, rumah saya. Siapa yang saya izinkan, silakan. Siapa yang saya izinkan, silakan. Dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi semua hukum asal ini kalau sudah ada aturan dari syariat, maka muqayyad. Kecuali kalau Rasulullah menyatakan jangan dilarang, jangan dilarang. Apa contoh lainnya? Sumur. Kamu menggali sumur dapat air, masya Allah. Ternyata ketika musim kering, sumur-sumur orang lain kering, sumur kamu masih berair. Boleh melarang orang lain mengambil air? Tidak boleh. Kata Nabi, al-ma'u jubar. Jubar artinya semua orang boleh mengambil. Baik, diambil sendiri, jangan pakai mesin saya rusak panas kalau semua orang pakai mesin saya, kan begitu. Ya nimba, silahkan, itu air punya Allah SWT. Sama seperti api, menyulut api apa ruginya? Memang punya kamu apinya, kamu berhak untuk berkata, ini punya saya, kamu saya larang, kamu saya izinkan, silahkan. Tetapi setelah ada kaidah atau setelah ada larangan dari Nabi bahwa juga api adalah jubar milik bersama, maka jangan dilarang orang menyulut. Kalau ada orang yang menyulut dengan kayunya, minta ya apinya, terus dia nyala, menyalakan di tempatnya. Apakah api merusak? Tidak. Apakah api berkurang? Tidak. Sama seperti sumur tadi. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kita. Maka ketika mereka mengingkari karena merasa itu adalah hukum asalnya adalah hak mereka, Abu Hurairah menyampaikan pada mereka dengan ancaman wa tawa'adahum. Tawa'adahum mengancam. Bi an yalzimuhum bil qiyami biha. Mengancam mereka untuk harus menegakkan sunnah ini. Fa inna lil jari huquqan, karena tetangga memiliki hak-hak yang harus ditunaikan. Faradaha Allah, yang Allah fardukan, allati tajib mura'atuha wal qiyam biha, yang wajib ditegakkan dan wajib diperhatikan. Baik. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.